Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqrar bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna 'azza wa jalla fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Jemaah kaum muslimin yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, berjumpa kembali dalam majlis kita di hari ini insyaallah taala dalam pembahasan kitab Mukhtasar Hadil Arwah ila Biladil Afrah, yang kita sebutkan dalam tema bebasnya tamasya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu telah kita paparkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah fi bayani wujudil jannatil an, pembahasan tentang keberadaan surga sekarang ini, bahwa surga itu sudah ada dan itu merupakan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Surga dan neraka merupakan dua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa surga dan neraka tersebut telah ada sekarang ini, berbeda dengan apa yang diyakini oleh kelompok-kelompok yang menyimpang dari kebenaran. Mereka mengatakan bahwasanya surga dan neraka tersebut belum ada, belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari kiamat barulah diciptakan oleh Allah. Karena jika kemudian kita katakan bahwa surga dan neraka itu telah ada sekarang ini, itu sama halnya sebagai bentuk kesia-siaan. Seperti halnya seorang raja yang membangun istana dengan berbagai macam fasilitasnya, dengan berbagai macam kemegahannya, kemudian dibiarkan begitu saja. Mereka katakan ini sungguh sebuah bentuk kesia-siaan. Ya, lagi-lagi dengan mau menggunakan logika mereka, pemikiran mereka. Tetapi tidak demikian dengan ahlu sunnah wal jamaah. Mereka menetapkan dan meyakini kesemuanya itu berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebagian dari dalil tersebut, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah di dalam kitab ini, Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Dan inilah keyakinan yang harus kita yakini. Ya. Adapun ketika ada orang yang bertanya, apakah sekarang ini di dalam surga itu sudah ada penghuninya, ya, ataukah kosong? Menjawab pertanyaan ini maka tidak akan lepas dari dua perkara. Yang pertama, keadaan dukhuluhu birruhihi kama huwa halul amwat, masuknya ruh mereka ke dalam surga. Dan ini sebagaimana dialami oleh orang-orang yang sudah meninggal. Itu ada memang, ya. Sebagian ulama berpendapat, ya sudah ada penghuni surga itu sekarang ini sudah ada. Akan tetapi yang masuk itu cuma ruhnya saja. Sebagaimana yang telah sabit tetap untuk para nabi dan syuhada, orang-orang yang wafat di medan pertempuran, orang-orang yang wafat di dalam perang, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu ruh mereka sudah ada masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang pertama. Masuknya mereka, akan tetapi yang masuk itu cuman ruhnya saja. Sekali lagi, ini berlaku untuk para nabi dan syuhada. Kemudian perkara yang kedua, disebutkan para ulama, amma dukhulul jannah bil jasad war ruh fa innaha takunu yaumal qiyamah lil bashar wal jin. Adapun masuknya ke dalam surga dengan jasad dan ruhnya sekaligus, maka hal ini akan terjadi pada hari kiamat untuk manusia dan jin. Itu singkat dari pembahasan jawaban dari pertanyaan tersebut. Apakah sekarang ini ada penduduk surga? Maka jawabannya seperti yang kita paparkan tadi, wallahu ta'ala alam. Ya. Itu yang kuat insyaallah ta'ala dari pendapat di kalangan para ulama. Dan untuk perkara-perkara semisal ini, sebaiknya seorang muslim tidak berdalam-dalaman di dalamnya. Ya. Yang menjadi kewajiban dia, bagaimana dia menyiapkan amalan-amalan kebaikan dia, bekal dia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana upaya dia agar bisa kemudian menjadi penduduk surga tersebut. Itulah yang menjadi kewajiban kita bersama, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Ini mukhtasar, ini intisari, ini ringkasan dari kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Kata beliau, kata Syekh Dr. Ahmad Ibn Uthman Al-Mazyad Hafizahullah, beliau yang memberikan ringkasan dan intisari terhadap kitab Hadil Arwah ini. Kata beliau, fi dzikri adadi abwabil jannah, pembahasan tentang jumlah pintu-pintu surga. Yang pertama tadi telah kita sebutkan pembahasan bahwa surga itu sudah ada. Sekarang melangkah lagi. Berapa sih jumlah pintu-pintu surga tersebut? Ya. Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 73. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka di hari kiamat tersebut, orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala akan dibawa, akan digiring ke surga Allah Subhanahu wa taala secara berkelompok, rombongan mereka dibawa, digiring ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ja'uha, maka tak kalah mereka sudah sampai di surga Allah Subhanahu wa taala, wa futihat abwabuha, ya, wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Ya, diperhatikan baik-baik ayat ini, Az-Zumar ayat 73. Kata Allah, wa futihat abwabuha, ya, dalam keadaan pintu-pintu surga tersebut sudah terbuka, ya, pintu-pintu disebutkan situ, wa futihat abwabuha, ternyata ada pintunya, surga tersebut memiliki pintu. Wa qala lahum khazanatuha, kemudian penjaga surga tersebut berkata kepada orang-orang yang bertakwa tersebut, penghuni surga tersebut, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, keselamatan, kesejahteraan untuk kalian wahai penduduk surga, dan berbahagialah kalian, masuklah kalian ke dalam surga tersebut kekal selama-lamanya. Subhanallah. Ya. Wa qala fi sifatin nar, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang ciri-ciri dari neraka tersebut. Ya, dalam surat Az-Zumar ayat 71. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Maka tak kala orang-orang yang akan memasuki neraka tersebut sampai ke neraka, maka mereka telah mendapati pintu neraka tersebut masih tertutup. Itulah perbedaan antara huruf waw yang terdapat dalam surat Az-Zumar ini. Ya. Kok di dalam surat Az-Zumar ayat 73 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa futihat abwabuha, ada huruf waw-nya. Ya. Wa futihat abwabuha. Sementara dalam surat Az-Zumar ayat 71 Allah enggak menggunakan huruf waw. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ya. Tidak ada huruf waw-nya. Ya. Tidak ada huruf waw di dalam surat Az-Zumar ayat 71 tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang kafir ini yang digiring ke dalam nerakanya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna 'alaikum ayatihi wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir tersebut digiring ke dalam neraka Allah dalam keadaan berkelompok, bergerombolan mereka digiring pula, digiring mereka, ya. Kemudian hatta idza ja'uha futihat abwabuha, sampai mereka ke dalam neraka tersebut, mereka mendapati pintu neraka tersebut ternyata tertutup. Loh, kok bisa? Ya. Di situ tidak menggunakan waw, sekali lagi perbedaan antara Az-Zumar ayat 73 dengan 71. Untuk kisahnya orang-orang kafir yang digiring ke dalam neraka tersebut tidak menggunakan waw. Kata para ulama, sengaja itu ditutup neraka tersebut untuk penduduk neraka dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang yang masuk ke dalam neraka Allah. Mereka datang dalam keadaan pintu neraka tersebut tertutup. Kenapa demikian? Itu dalam rangka untuk memberikan kengerian yang lebih dahsyat kepada mereka. Nanti mereka sudah tiba, baru dibukakan, kagetlah mereka melihat bagaimana dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, sekali lagi tidak menggunakan huruf waw yang menunjukkan waw haliyah, keadaan. Tidak. Pokoknya Datang mereka dalam keadaan tertutup. Setelah tiba baru dibukakan. Betapa ngerinya, betapa kagetnya mereka melihat dan menyaksikan siksaan yang berada di hadapan mereka. Na'udzubillah. Wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Maka berkatalah penjaga neraka tersebut, ya, tidakkah datang seorang rasul, para rasul yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian dan memperingatkan kalian akan perjumpaan di hari ini? Qalu bala. Ya benar, sudah datang rasul tersebut memperingatkan kami. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Akan tetapi telah tetap, Allah sudah tetapkan bahwa azab tersebut, siksaan tersebut akan berlaku bagi orang-orang yang kafir. Qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Kemudian dikatakan lagi kepada mereka penduduk neraka tersebut, masukilah pintu-pintu neraka jahannam tersebut dalam keadaan kalian kekal di dalamnya, dan neraka jahannam tersebut adalah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Na'udzubillah. Kemarin telah kita sebutkan bagaimana neraka tersebut, ya, mengadu kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, malaha yadkhuluha aljabbaruna wal mutakabbirun. Wahai Allah, kok penduduk neraka ini isinya orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak. Ya. Berbeda dengan surga Allah Subhanahu wa taala, berisikan orang-orang ad-du'afa, orang-orang yang lemah. Ya. Orang-orang yang lemah dihuni neraka tersebut oleh orang-orang yang sombong, congkak dalam kehidupannya di dunia ini. Na'udzubillah. Ya. Fabi'sa mathwal mutakabbirin. Sungguh neraka jahannam tersebut adalah sejelek-jelek tempat kembali bagi orang yang sombong. Di dalam ayat ini jamaah sekalian, baik dalam surat Az-Zumar ayat 71 dan 73, ya, sejarah jelas menunjukkan dan memberikan keterangan kepada kita bahwa surga dan neraka itu ada pintunya. Kalau pintu neraka jumlahnya 7, ya. Kalau pintu surga itu jumlahnya 8. Ada perbedaan dalam segi jumlah. Jumlah pintu neraka 7, jumlah pintu surga itu ada 8. Ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Dan akan digiring orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya tersebut ke dalam surga dalam keadaan berkelompok, bergerombolan, sampailah mereka ke dalam surga dalam keadaan wa futihat abwabuha. Wawnya itu waw haliyah namanya. Dalam keadaan pintu surga tersebut sudah terbuka untuk mereka. Subhanallah, enggak nunggu lagi, enggak nunggu lagi mereka. Berbeda dengan penduduk neraka tersebut, sudah nunggu di depan pintu neraka dengan penuh ketakutan. Dibuka pintunya, lebih ngeri lagi apa yang mereka saksikan di depan mata mereka. Berbeda dengan pintu surga, mereka tiba gak nunggu lagi, sudah terbuka pintunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah masuk ke dalamnya, sudah dibukakan pintu surga tersebut. Kata para ulama, ini merupakan ikraman lahum, bentuk pemuliaan terhadap penduduk surga tersebut. Gak menunggu mereka, gak nunggu, langsung masuk. Subhanallah. Ya, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampai ke dalam surga dalam keadaan pintu-pintu surga tersebut sudah terbuka. Subhanallah. Kemudian kata beliau, wa fi sahihain an Sahal ibnu Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, fil jannati thamaniyatu abwabin babun minha yusamma rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Apa yang telah kita sebutkan tadi bahwa pintu surga tersebut 8 diterangkan dan dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Sahal Ibnu Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fil jannati thamaniyatu abwabin. Surga tersebut memiliki 8 pintu. Babun minha, ada satu pintu. Dari 8 tersebut ada satu pintu yusamma rayyan yang dinamakan dengan pintu rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak ada yang masuk dari pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Ahli puasa. Artinya apa? Di samping mereka melakukan puasa-puasa yang bersifat wajib, maka mereka pun bersungguh-sungguh untuk memperbanyak puasa-puasa sunnah. Itulah pintu rayyan yang akan dipersiapkan untuk mereka. Bukan sekedar menjaga puasa wajibnya, puasa Ramadannya, puasa yang bersifat wajibnya, tidak. Akan tetapi ada tambahan dari kesungguhan mereka untuk melakukan puasa-puasa yang bersifat sunnah. Subhanallah. Keistimewaan yang akan diraih oleh orang-orang yang membiasakan dirinya berpuasa sunnah dalam kehidupannya di dunia ini. Subhanallah. Makanya ini juga sebagai salah satu bentuk kabar gembira buat mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, "Lis-sha'im farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Untuk orang yang berpuasa tersebut akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama kata Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Farhatun 'inda fitrihi." Kebahagiaan tak kalah dia berbuka puasa. Sebagian para ulama menyebutkan farhatun inda fitrihi, yaitu kebahagiaan setelah mereka selesai melaksanakan puasa Ramadan tersebut dan masuk ke dalam Idul Fitri. Ya. Tetapi yang zahir, pendapat yang benar adalah kebahagiaan tak kalah mereka berbuka. Itulah kebahagiaan pertama yang dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa. Farhatun inda fitrihi, ketika mereka berbuka puasa. Subhanallah. Kemudian yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua yang akan diraih oleh orang-orang yang berpuasa tersebut adalah kebahagiaan tak kalah mereka berjumpa dan menghadap Rabb-nya, Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi keistimewaan yang akan mereka dapatkan. Ya, nampak jelas di situ nas yang menyebutkan fil jannati thamaniyatu abwabin, di dalam surga tersebut terdapat 8 pintu. Wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala an. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi syai'in minal asya' fi sabilillah." Barang siapa yang bersedekah dengan sepasang dari unta ataukah kuda ataukah yang lainnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, du'iya min abwabil jannah, maka dia akan dipanggil, orang tersebut akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya Abdullah, hadza khairun, wahai hamba Allah, wahai Abdullah, ini adalah kebaikan. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah, barang siapa yang giat melaksanakan salat, ya, salat wajib dan memperbanyak salat-salat sunnah, du'iya min babis shalah, maka dia akan dipanggil, diseru dari pintu salat. Pintu salat. Ya. Ini satu nama lagi. Kalau tadi babu royan, kalau ini apa? Babu sholah. Ya, mimba bis sholah, dari pintu sholat. Sekali lagi, ini diperuntukkan untuk orang-orang yang menjaga sholat lima waktunya dan memperbanyak sholat-sholat sunnahnya. Makanya jangan heran jemaah sekalian jika kita membaca biografinya para ulama salaf terdahulu, itu didapatkan di antara mereka ada dalam seharinya mereka melakukan sholat sunnah itu 200 rakaat, 100 rakaat, subhanallah. Ya, sholat sunnah mutlak banyak di antara mereka. Ya. Wa man kana min ahli al-jihad du'iya min babil jihad, dan barang siapa yang ahli senantiasa berjihad di jalan Allah Rabbul Alamin, maka mereka pun akan dipanggil, diseru dari babul jihad. Nama yang ketiga lagi. Ya. Wa man kana min ahli sadaqati du'iya min babil sadaqah, dan barang siapa yang gemar bersedekah, masuk di dalamnya sedekah yang bersifat wajib yaitu zakat, maupun sedekah-sedekah yang bersifat sunnah, infak, dan lain-lain sebagainya, maka dia akan dipanggil dan diseruh dari bab sedekah tersebut. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan, dan barang siapa yang ahli dalam puasa, menjaga puasa wajibnya dan memperbanyak puasa sunnahnya, maka akan dipanggil dia, diseruh dia dari babur royan, subhanallah. Ya. Faqala Abu Bakrin bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Abu Bakar radhiyallahu taala an berkatakan, ya, demi bapak dan ibuku wahai Rasulullah. Ini kebiasaan yang terjadi di lisan-lisan mereka. Kebiasaan orang Arab saat itu. Ya. Ma ana man du'iya min tilkal abwab min daruratin, fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha. Apakah ya setiap orang akan dipanggil dari pintu-pintu tersebut? Pintu royan, pintu sedekah, ya, pintu sholat, pintu jihad. Nah, yang ditanyakan oleh Abu Bakar ini, fahal yuda'a ahadun min tilkal abwab kulliha. Adakah orang wahai Rasulullah yang akan dipanggil dari ke semua pintu tersebut? 8 pintu itu dia disuruh dipanggil semuanya. Faqala na'am. Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tuh. Ada orang dari kalangan hamba Allah yang dipanggil dari 8 pintu tersebut, subhanallah. Ini hamba-hamba yang istimewa. Maka alangkah meruginya kita jemaah sekalian jika dari 8 pintu tersebut kita tidak akan, ya, dari 8 pintu tersebut kita enggak masuk ke dalamnya. Ada 8 pintu tapi kita enggak bisa masuk ke dalamnya, subhanallah. Itulah kerugian yang paling nyata. Sebesar-besar kerugian, na'udzubillah. 8 pintu surga tersebut, tapi tidak satu pintu pun yang masuk, yang mampu kita untuk memasukinya, na'udzubillah. Ini kerugian yang paling besar, kerugian yang paling nyata. Sudah kita ketahui ada 8 pintu, akan tetapi kita enggak mampu untuk masuk dari salah satu pintu yang 8 tersebut, na'udzubillah. Ya. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha? Apakah ada orang yang bisa dipanggil, diseru dari 8 pintu itu? 8 pintu semua memanggilnya. Qala na'am. Iya, ada. Wa arju an takuna minhum, dan aku berharap engkau adalah salah satu dari orang tersebut, wahai Abu Bakar. Orang yang akan dipanggil dari 8 pintu tersebut, subhanallah. Ya. Keistimewaan, keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa arju an takuna minhum, dan aku berharap engkau wahai Abu Bakar termasuk dari orang tersebut, orang yang dipanggil dari 8 pintu tersebut. Wa fi sahih Muslimin an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan dalam sahih Muslim dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin yatawaddau fayuballigh aw fayusbighul wudu thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayha syaa'. Subhanallah. Perhatikan baik-baik sebuah perkara, sebuah amalan yang terkadang terlewatkan dan terlalaikan dari kita semuanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, betul-betul diperhatikan wudunya tersebut agar bisa mencocoki wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat jamaah sekalian, ada poin terpenting yang diingatkan oleh Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah dalam permasalahan ini. Terkadang kita sebagai seorang muslim dan muslimah ketika berwudu jarang dan terkadang lupa untuk menghadirkan bahwa wudu itu adalah ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di antara kita hanya menjadikan wudu itu sebagai kebiasaan, ya karena ingin sholat ya berwudu. Kita lupa bahwa wudu itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang mulia. Fa idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Dihadirkan ayat ini kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Mulia itu, ibadah yang mulia itu jamaah sekalian, wudu tersebut ibadah yang mulia, ibadah yang mulia. Ketika kita berwudu hadirkan itu, bahwa ketika kita berwudu itu kita dalam kondisi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang mulia, ibadah yang mulia, bukan hanya sekedar sebagai kebiasaannya kita, rutinitasnya kita, tapi hadirkan itu bahwa wudu ini merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ini ya, disebutkan di sini ya, tidaklah salah seorang di antara kalian yang berwudu dia sempurnakan wudunya tersebut, sempurnakan wudunya dalam artian betul-betul dia ingin berwudu sebagaimana apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yaqul, kemudian dia mengatakan ya, dia berdoa, ashhadu an la ilaha illallah ya, dia ucapkan doa ini, dia ucapkan zikir ini, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dia pula mengucapkan, aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang-orang yang demikian ini, dia menjaga wudunya, menjaga wudunya sesempurna mungkin, kemudian dia membaca zikir tersebut, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah, kecuali akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia boleh masuk dari pintu mana saja dari 8 pintu tersebut. Ya subhanallah. Ini sekali lagi ya peringatan untuk kita semuanya bahwa wudu tersebut merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan ya dari keterangan bahwa pintu surga tersebut jumlahnya 8. Ya, telah disebutkan pula oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau Tamhid jilid yang ke-7 halaman 186. Setelah beliau menyebutkan hadis-hadis yang menceritakan tentang pintu-pintu surga. Kata beliau, wa fi hadzal hadits dalilun ala anna lil jannah abwaba. Dari hadits tersebut terdapat keterangan, terdapat dalil bahwa surga itu memiliki pintu-pintu. Ya, memiliki pintu-pintu. Dan telah kita sebutkan tadi, ya, beberapa pintu yang memang secara nas disebutkan nama-namanya. Ya, empat tadi ya. Ya, ada dinamakan babus sholah, bab sholat, pintu sholat, babul jihad, babus sadaqah, babur royan. Ini empat ya yang disebutkan secara nas dalam hadis ini. Kemudian di sana ada pula yang dinamakan dengan bab al-aiman. Bab al-aiman yaitu pintu untuk orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa azab, tanpa hisab. Babul aiman itu diterangkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, fayuqal, dan akan dikatakan, ya Muhammad, adkhil min ummatik man la hisaba alaihim minal babil aiman min abwabil jannah. Lalu dikatakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masukkanlah dari umatmu orang yang tidak ada hisab bagi mereka ke babul aiman, salah satu dari pintu surga. Ya. Kemudian di sana disebutkan oleh para ulama ada pula yang dinamakan bab pintu orang-orang yang al-kadhimin al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Pintu yang akan diseruh bagi orang-orang yang mampu menahan amarahnya, tidak emosian orangnya, wal'afina aninnas, dan senantiasa berlapang dada untuk memaafkan kesalahan manusia. Subhanallah, ada pintu untuk mereka ini, pintu surga yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang mampu menahan amarahnya, mampu menahan amarahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia lemah, bukan karena dia enggak mampu membalas orang tersebut, bukan, tapi dia tundukkan kemarahannya tersebut ya karena Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afina 'anil nas, bersifat mudah memaafkan kesalahan orang lain, bukan tipikal orang yang pendendam. Na'udzubillah. Ya, untuk orang-orang yang pendendam akan sempit dadahnya sendiri. Enak hidup kita ketika kita hidup dengan penuh kelapangan terhadap kesalahan orang lain dari kalangan kaum muslimin, kesalahan orang saudara kita yang mereka memang tidak sengaja. Maka buka dong hatinya kita untuk memaafkan mereka. Jangan menjadi orang-orang yang pendendam. Ya, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi baban fil jannah la yadkhuluhu illa man 'afa an madlamatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki satu pintu dalam surga yang tidak ada orang yang memasukinya kecuali orang yang memaafkan terhadap sebuah kezaliman. Subhanallah. Dia maafkan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan ya, sebutkan oleh para ulama, empat pintu tersebut, kemudian ditambah lagi dengan pintu al-kadhim min al-ghaiz wal 'afina 'anil nas, kemudian pintu yang telah kita sebutkan tadi. Apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar juga di sini jemaah sekalian, ada disebutkan demikian pula Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah dalam syarah beliau ala 8 ya, ada 8, 4 tadi yang disebutkan secara hanas. Kemudian terdapat pula dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari untuk pintu yang kelima, yaitu pintul aiman, untuk pintu-pintu yang dimasuki bagi orang-orang yang tidak ada hisab, ya. Kemudian yang keenam riwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, pintu untuk orang-orang yang membukakan pintu maaf untuk saudaranya, ya. Kemudian di sana ada pula yang diperselisihkan oleh para ulama akan nama-nama tersebut, ya. Ada yang menyebutkan dengan nama babut taubah, ya, babut zikr, itu ada semuanya disebutkan dalam riwayatnya Imam Tirmidzi dalam sunannya. Ada disebutkan babu az-zikr, bab pintu az-zikr, untuk orang-orang yang senantiasa membasahi lidahnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian, apa yang bisa kita uraikan keterangan singkat tentang jumlah pintu surga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari kalangan hamba-Nya yang bisa masuk ke dalam pintu surga tersebut, ya, merasakan nikmat yang abadi. Dan insyaallah taala untuk kelanjutan dari pembahasan ini kita akan masuk pada pembahasan fi dzikri si'ati abwabiha, luasnya pintu surga itu, ya, antara satu pintu ke pintu yang lainnya itu diterangkan jaraknya antara Mekah dengan Hajar, antara Mekah dengan kota Bahrain, ya, jaraknya itu sekitar 1160 km. Subhanallah, antara satu pintu surga ke pintu yang lainnya kan ada 8 pintu tuh, ya, daun pintu surga satu ke yang lainnya itu disebutkan dalam hadis yang akan menjadi pembahasan kita, antara Mekah dengan Hajar. Hajar ini daerah di Bahrain, ya, qa'idatun fil Bahrain. Jaraknya sekitar 1160 km. Subhanallah, luasnya tuh, ya. Diterangkan dalam riwayat yang lainnya, ya, kama baina Makkah wal Busrah, antara Mekah dengan Busrah, jaraknya antara Mekah dengan Busrah itu 1250 km. Subhanallah, ya, itu akan kita sebutkan nantinya, ya, pada pembahasan berikutnya, yaitu luas dari pintu surga tersebut, kemudian ciri-cirinya, ya, insyaallah taala di pembahasan yang berikutnya. Ilahuna subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu, barakallahu fikum.